Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Untuk pertemuan kita kali ini, insyaallah akan membahas teknik penyusunan paragraf. Seperti yang tertampil di layar proyektor, ada dua hal yang kita bahas, yaitu jenis dan penyusunan paragraf. Jenis dan penyusunan paragraf. Ada yang tahu paragraf itu apa? Yang Banin sudah belajar bahasa Indonesia? Apa bedanya antara paragraf dengan kalimat? Blank? Masih belum tahu? Bisa terbaca? Bisa dibaca? Paragraf, satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Apa mas itu mas? Intinya, paragraf itu adalah susunan beberapa kalimat yang punya satu gagasan pokok. Gagasan pokok itu apa lagi? Bingung lagi. Gagasan pokok atau gagasan utama itu adalah sesuatu hal yang ingin kalian sampaikan dalam sebuah tulisan. Seperti misal tadi, pengen menuliskan pengalaman pergi ke kebun binatang, disemprot sama gajah, basah. Ya, itu dikembangkan, ditulis dari misalkan itu termasuk paragraf apa, kira-kira misalkan itu paragraf narasi gitu ya. Paragraf narasi nanti kita jelaskan apa paragraf narasi. Nah, itu disusun berdasarkan urutan waktu, peristiwa. Ketika kalian berangkat, datang ke kebun binatang, disambut dengan monyet misal, atau disambut dengan gajah langsung, disemprot. Nah, itu disusun secara runtut. Jangan lompat-lompat. Misalkan cerita baru datang, langsung pulang. Itu belum menjadi suatu paragraf yang runtut. Oleh karena itu, beberapa syarat, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menulis paragraf, yaitu runtut, logis, dan dalam satu kesatuan ide. Logis, ceritanya apa? Ceritanya mau pergi ke kebun binatang. Jelas toh, itu sesuatu peristiwa yang pernah kita alami atau pernah kita lakukan mungkin dalam satu kali dalam kehidupan kita. Dan satu kesatuan ide. Kalian mau cerita tentang pengalaman pergi ke kebun binatang. Dalam paragraf itu jangan cerita pengalaman makan somai di warung sebelah. Nah, itu dalam satu kesatuan ide. Jadi dalam sebuah paragraf itu hanya satu, hanya ada satu ide pokok, gagasan pokok atau gagasan utama, itu sama saja. Gagasan pokok, gagasan utama, ide pokok, ide utama, itu yang nanti kalian akan gali. Peristiwa apa saja, hal apa saja yang yang bisa diuraikan dalam sebuah paragraf itu. Sebenarnya masih ada beberapa tingkatan atau unsur dalam sebuah bahasa itu yang lebih kecil daripada paragraf. Kita tulis paragraf dulu. Paragraf, susunan kalimat. Berarti bawahnya apa? Yang lebih kecil lagi apa? Kalimat. Kalimat tersusun dari apa? Kata. Kata tersusun dari apa? Sebelum itu? Suku kata. Suku kata? Huruf. Atau mungkin kita sepakati itu buat bunyi. Huruf itu belum mewakili. Nah, di atasnya lagi masih ada. Ketika paragraf bersatu, beberapa paragraf yang berkaitan itu menjadi satu kesatuan, itu jadi apa? Jadi apa? Nah, jangan pusing-pusing, yang kita pelajari ini aja, kita hapus. Kita pelajari paragraf. Pertanyaan. Apa ini sebuah paragraf? Apakah ini sebuah paragraf? Ya? Ya. Ciri-cirinya apa tadi paragraf? Runtut. Logis. Lengkap, runtut, utuh dan padu. Dan jangan lupa, paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Maka dengan itu kita bisa ketahui bahwa itu adalah sebuah paragraf. Nah, di sini kita sampaikan beberapa contoh paragraf dulu. Yaitu ada paragraf pengantar, pengembang, peralihan, dan penutup. Thank you. kira-kira seperti ini. Ini paragraf pengantar, pengembang, peralihan, penutup. Bisa dilihat dari angka-angka seperti ini. Ini adalah paragraf pengantar. Susunannya biasa berada pada awal artikel. Contoh. Paragraf pengantar itu berfungsi untuk mengantarkan apa yang akan kita bahas dalam sebuah artikel tersebut yang nantinya kita kembangkan pada paragraf pengembang. Sudah? Kemudian paragraf pengembang. Kemudian, ketika paragraf pengembang itu memerlukan sebuah hal yang perlu dirinci kembali, itu memerlukan paragraf peralihan. Paragraf peralihan tidak harus selalu pada di dalam sebuah wacana. Itu paragraf peralihan hanya diperlukan saja ketika ketika sebuah bahasan pokok, gagasan pokok itu memerlukan rincian. Seperti itu. Nah, rinciannya bisa dilihat pada contoh seperti ini. Ini adalah paragraf peralihan dan ini rinciannya. Nah, untuk paragraf penutup, fungsinya adalah untuk menegaskan kembali apa yang kita bahas dari awal tadi, yang kita kembangkan tadi, untuk memperoleh kesan kepada pembaca bahwa kegiatan membaca yang dia lakukan itu memperoleh informasi yang seperti yang diterangkan pada paragraf penutup. Nah, ini adalah gambaran besar ketika antum mau menulis sebuah artikel, menulis sebuah tulisan. Lanjut, deduktif. Sekarang kita membahas jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Kalimat utama itu apa, Mas? Ada yang tahu? Banin? Kalimat utama tadi kan di dalam sebuah paragraf ada yang namanya gagasan pokok. Apa yang akan kita tulis itu adalah sebuah gagasan pokok. Harus memiliki gagasan pokok. Dan jumlah gagasan pokok itu hanya ada satu dalam setiap paragraf. Dan gagasan pokok pada sebuah paragraf itu biasa tertuang, ditampilkan, ditulis pada kalimat utama. Nah, yang akan kita bahas adalah letak hanya letak kalimat utama dalam sebuah paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif. Bisa dibaca di modulnya. Pengertian paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak kalimat utamanya berada di awal. Deduktif. Bisa dilihat di tampilan proyektor. Mana kalimat utamanya? Yang mana? Hah? Apa? Yang mana? Iya. Buku tulis adalah salah satu kebutuhan pokok yang sangat bermanfaat bagi para pelajar. Nah, terus kalimat setelahnya itu apa namanya? Tadi ada kalimat utama atau kalimat pokok. Nah, kalimat setelahnya itu apa? Kalimat ketika sudah ada sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf, maka kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Dijelaskan kenapa buku tulis merupakan kebutuhan pokok yang sangat bermanfaat bagi para pelajar. Apa saja? Nah, fungsi-fungsinya seperti yang dipaparkan pada kalimat penjelas. Seperti itu. Lanjut ke paragraf induktif. Di mana letak paragraf induktif itu? Di mana? Hah? Di akhir paragraf. Letak kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, sebenarnya kenapa letak kalimat utama itu dibeda-bedakan? Itu karena tujuan kita. Karena tujuan kepenulisan kita pada paragraf tersebut, mana yang lebih ditekankan? Kesan pertama atau kesan terakhir atau dua-duanya? Atau memberikan kesan pada tengah-tengah paragraf. Itulah fungsi peletakan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif itu adalah kalimat utama berada pada awal dan akhir. Jadi, ingat, gagasan pokok dalam sebuah paragraf itu hanya ada satu. Tapi, kalau kalimat utama itu bisa lebih dari satu. Seperti itu. Misalkan untuk memberikan kesan kepada pembaca pada awal paragraf, maka dituliskan kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Nah, untuk menegaskan lagi, maka ditulis lagi dengan menyimpulkan pemaparan kalimat-kalimat penjelas itu di akhir paragraf. Seperti itu. Jelas? Nah, ada lagi. Paragraf, satu gagasan, kalimat utamanya satu paragraf. Oh ya, Afwan. Paragraf ineratif. Paragraf yang berada di tengah-tengah. Kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf. Nah, di situ untuk menimbulkan kesan kepada pembaca, pada tengah-tengah paragraf dimunculkan kalimat utama, gagasan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Contoh paragraf yang kalimat utamanya berada di seluruh kalimat. Ingat, satu gagasan dalam sebuah paragraf. Tetapi, boleh lebih dari satu kalimat utama dalam sebuah paragraf. Penjelasan syarat Isra. Silakan. Lanjut. Nah, ini adalah jenis paragraf berdasarkan tujuan penulisan. Tadi cerita pengalaman tentang kebun binatang, pengalaman pergi ke kebun binatang. Termasuk paragraf apa? Narasi. Nah, nanti akan kita bahas paragraf narasi. Yang pertama kita bahas paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi itu tujuannya untuk memberikan kesan, memberikan informasi kepada pembaca tentang apa yang dituliskan, apa yang digambarkan pada sebuah paragraf tersebut. Misalkan, antum pengen memberikan gambaran apa itu sepeda bagi teman antum yang belum pernah tahu apa itu sepeda. Nah, sepeda adalah alat transportasi yang memiliki beberapa bagian. Bagian depan sepeda terdapat stang yang berfungsi untuk mengendalikan arah sepeda dan seterusnya. Tujuannya adalah agar pembaca itu seolah-olah bisa menggambarkan, bisa mengimajinasikan apa yang kalian sampaikan dalam sebuah paragraf tersebut. Kalian pengen menggambarkan meja, misalkan. Meja terbuat dari kayu, berbentuk segi empat, terus memiliki kaki empat, berfungsi untuk tempat menulis, seperti itu. Itu adalah paragraf deskripsi. Menjelaskan apa sebuah benda, menjelaskan sebuah istilah, menjelaskan sebuah tempat, misalkan. Lanjut ke paragraf narasi. Paragraf narasi seperti yang antum tuliskan tadi tentang misalkan pengalaman pergi ke kebun binatang. Ada urutan-urutan waktunya. Ada konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan antar kalimat. Kemudian, setelah itu, setelahnya, atau mungkin yang terakhir. itu ciri-ciri paragraf narasi. Mungkin antum tahu di jejak, di rubrik jejak di majalah Asyariah itu menceritakan tentang apa? Kisah para sahabat, kisah para sahabiah, misalkan seperti itu. Kemudian lanjut ke paragraf eksposisi. Apalagi mas itu? Nah, tujuan paragraf eksposisi adalah menginformasikan gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf itu. Antum pernah baca berita? Nah, itu menggunakan paragraf eksposisi. Bisa dibaca contohnya? Memberikan informasi. Minyak goreng yang digunakan berkali-kali itu akan menambah penumpukan zat karsinogen, zat yang menyebabkan kanker dalam makanan. Nah, itu dijelaskan, dilaporkan dan diinformasikan kepada pembaca kenapa minyak goreng itu bisa menimbulkan kanker. Seperti itu. Kemudian lanjut ke paragraf argumentasi. Ketika kita menulis paragraf eksposisi, itu tidak memiliki tujuan kepada pembaca agar pembaca itu terpengaruh, seperti itu. Jadi seperti berita yang biasa, pembaca itu tidak akan terpengaruh dengan informasi, atau penulis itu tidak memberikan hal-hal yang mempengaruhi pembaca. Jadi gamblang apa adanya. Misalkan A ya dibilang A, B ya dibilang B. Nah, namun pada paragraf argumentasi itu dijelaskan juga kenapa sih misalkan dalam sebuah contoh ini pemasangan pita kejut. Tahu pita kejut? Polisi tidur. Itu pita kejut. Nah, disampaikan juga pendapat penulis, gagasan penulis, pikiran penulis, dan memberikan alasannya. Dan gagasan itu, pendapat penulis itu bisa jadi salah dan bisa jadi benar. Masih perlu diolah lagi. Seperti itu. Memberikan argumen, penjelasan-penjelasan, alasan dari maksud kepenulisan itu. Nah, untuk paragraf persuasi, tujuannya sama-sama mengajak, membujuk, tapi menitik beratkan pada emosi pembaca, menitik beratkan pada kesan pembaca. Misal seperti apa mas? Seperti iklan persuasi. Iklan misalkan, belilah madu hitam samber nyowo misalkan. Karena madu ini memiliki manfaat seperti berikut. Ini diberikan penjelasan. Dan itu murni untuk mengajar. Seperti itu. Syarat paragraf yang baik. Ada kohesi, koheren, tuntas, runtut, dan konsistensi sudut pandang. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kohesi. Kesatuan. Kepaduan makna. Kepaduan makna. Jadi seperti ini. Gagasan pokok itu hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Hanya ada satu, ya. Nah, kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat penjelas. Maka itu, hal seperti itu merupakan ciri paragraf yang kohesi, kepaduan makna. Kalimat-kalimat penjelas itu memiliki hubungan, memiliki maksud untuk menjelaskan gagasan pokok tersebut. Beda lagi kalau misalkan paragraf itu tidak kohesi. Ya seperti tadi misal bahas piknik pergi ke kebun binatang. Tapi di dalam paragraf tersebut bahas yang lain. Maka hal tersebut tidak kohesi. Seperti itu. Dan syarat yang kedua itu adalah koheren. Kalau di pengertian pada syarat paragraf yang baik halaman 15 ini adalah paragraf dinyatakan koheren jika dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan secara logis. Secara logis. Hubungan yang ada dalam paragraf menghasilkan kejelasan struktur dan makna. Intinya seperti ini. Kalau antum sulit memahami. Kepaduan bentuk itu dibangun atas beberapa hal. Kepaduan bentuk itu seperti apa? Nah, kepaduan bentuk itu adalah tulisan yang padu tadi itu yang dihubungkan dengan beberapa hal tersebut. Yang pertama misalkan pengulangan kata kunci. Misalkan pengulangan kata kunci. Nah, di sini ada penjelasan tentang salat Isra. Ketika antum ingin menjelaskan salat Isra dan dalam penjelasan yang lebih dalam lagi, kata kunci yang digunakan itu adalah salat Isra. Salat Isra. Nah, itu diulangi. Diulangi dalam sebuah paragraf sesuai dengan kebutuhan. Itu yang menjadi sebuah satu kesatuan bentuk. Dengan menggunakan kata kunci. Kemudian kata ganti. Misalkan Asy-Syaikh Abdul Aziz berpendapat demikian dan demikian. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya beliau, nah, kata ganti atau dia, kata ganti. beliau menjelaskan bahwasanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau dia memberikan tambahan pada kitab ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, itu adalah penggunaan kata ganti. Kemudian kata transisi. Kata transisi itu bisa antum lihat contohnya di unsur pengait paragraf halaman 17. Ada dua hal yang dibagi menjadi dua bagian besar. Ada empat. Itu penggunaannya, misal di intra kalimat. Intra kalimat itu di dalam kalimat. Di dalam kalimat artinya penggunaan kata penghubung ini, konjungsi, kata penghubung, itu tidak boleh digunakan pada awal kalimat, intra kalimat. Misalkan, dan, bersama, serta, dan misalkan, saya dan ayah pergi ke kebun binatang. Kalimat utamanya seperti itu. Nah, kemudian misalkan kalimat penjelasnya, saya dan ayah di kebun binatang melihat gajah. Misalkan seperti itu tadi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kalimat-kalimat penjelas lainnya. Itu adalah kalimat kata penghubung di dalam kalimat. Dan bisa antum lihat di beberapa contohnya, sampai ada fungsinya juga. Hubungan penjumlahan itu termasuk, dan tadi sampai hubungan optatif, yaitu harapan, semoga, moga-moga, agar, saya pergi ke kebun binatang agar melihat binatang, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada konjungsi antar kalimat, kata penghubung antar kalimat. Kalimat seperti itu. Kemudian kembali ke syarat paragraf yang baik dalam pembahasan koheren, yaitu kepaduan. Yang terakhir adalah struktur paralel. Struktur paralel itu seperti apa? sebuah paragraf ini bisa menggunakan pola-pola yang sama. Misalkan pada kalimat pertama seperti ini, kalimat pertama dan kalimat utama misalkan S P O K. Misalkan diisi saya. Makan siomay kah di warung. Saya makan siomay di warung sebelah. SPOK. Misalkan kalimat kedua, saya menggunakan kartu agar makan lebih mudah. Nah, kalau polanya seperti ini, itu menunjukkan adanya kepaduan bentuk. Pola pengembangan paragrafnya SPOK, kemudian dijelaskan lagi SPOK, SPOK. Nah, itu adalah salah satu ciri yang menandakan bahwa paragraf itu memiliki kepaduan bentuk. Jadi ada dua hal besar yang harus ada dalam sebuah paragraf yang baik, itu adalah kohesi dan koheren. Satu dalam makna, satu dalam bentuk. Seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, tuntas. Misalkan ada kalian membuat paragraf yang belum tuntas. Misalkan seperti tadi, saya pergi ke kebun binatang. Saya melihat monyet. Nah, ternyata monyetnya tidak ada. Itu yang tadi ya. Nah, saya pergi ke kandang gajah. Tiba-tiba gajah menyemprot air ke muka saya. Dah, gitu aja. Nah, itu belum tuntas. Itu artinya belum tuntas. Mungkin bisa ditambahi lagi. Akhirnya saya basah kuyup kedinginan. Dan saya tidak membawa baju ganti untuk pulang. Setelah itu, ayah saya menyarankan untuk naik motor di depan. Misalkan. Akhirnya saya pulang dengan baju basah kuyup dan di rumah masuk angin. Nah, itu tuntas. Seperti itu. Tuntas masuk anginnya juga. Nah, kemudian syarat yang keempat itu adalah runtut. Nah, itu penjelasan runtut itu ada beberapa pola. Itu misalkan suatu hal yang umum kemudian dijelaskan menjadi hal yang lebih kecil lagi, yaitu hal yang khusus. Misalkan seperti ini. Antum mau menjelaskan tentang binatang berkaki empat. Ada kuda, ada kambing, ada sapi, ada unta, ada gajah. Nah, itu antum jelaskan dalam sebuah kalimat. Itu misalkan antum menjelaskan tujuan antum menjelaskan binatang berkaki empat, kemudian diturunkan menjadi hal-hal yang khusus. Misalkan kuda tadi, fungsinya untuk apa, biasanya makan apa. Nah itu dijelaskan dalam sebuah paragraf. Kemudian konsistensi sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandang itu apa? Nah, sudut pandang ketika kalian menulis dengan menggunakan kata saya, itu adalah sudut pandang orang pertama. Berarti Anda yang mengalami kejadian itu. Dan yang menceritakan itu adalah Anda. Saya pergi ke kebun binatang. Saya pergi ke kandang gajah. Nah itu sudut pandangnya itu adalah saya. Misalkan menggunakan sudut pandang dia. Berarti yang memiliki pengalaman itu bukan Anda, bukan kamu. Seperti itu. Nah, konsistensi itu adalah ketetapan. Jadi kalau dalam kalian menulis itu menggunakan kata saya sampai akhir, maka dalam paragraf itu Anda sudah konsisten menggunakan sudut pandang. Tetapi kalau misalkan Anda menggunakan kata saya kemudian beralih menjadi dia, itu berarti tidak konsisten. Dalam contoh yang konkret di sebuah majalah, misalkan dalam tulisan khutbah Jumat menggunakan hadirin rahimakumullah, artinya pembaca itu diajak seperti orang yang diajak berbicara, memberikan nasihat secara langsung. Nah, itu adalah konsistensi sudut pandang. Misalkan dalam khutbah Jumat itu diberikan sapaan seperti itu, maka diusahakan sapaan seperti itu tetap ada sampai akhir. Nah, itu adalah sebuah konsistensi sudut pandang. Nah, itu beberapa hal yang berkaitan dengan paragraf. Paham? Atau banyak yang pusing? Kembali ke contoh konkret saja. Itu kira-kira kalian pelajari setelah kalian menemukan cara mengembangkan paragraf itu sendiri. Kita lihat di teknik penyusunan paragraf, penyusunan dengan menggunakan bagan. dalam sebuah paragraf. Ini kita beri ya. Kita kasih bulatan. Ini adalah paragraf. Ini adalah unsur paragraf. Yaitu gagasan pokok. Apa yang ingin kalian ceritakan? Apa yang kalian paparkan dalam paragraf tersebut? Nah, bagian ini kemudian kalian turunkan menjadi gagasan mayor. Artinya gagasan mayor itu adalah hal yang ingin kalian jelaskan dalam kalimat penjelas. Misalkan ini kalimat pertama, terus kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat. Ini akan menjelaskan gagasan pokok tadi. Nah, gagasan pokok ini tertuang dalam apa? Kalimat utama. Intinya ada kalimat utama, ada kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Sudah? Kemudian atau menggunakan cara kedua yaitu menggunakan kerangka paragraf. Nah, ini adalah penggunaan kerangka paragraf. Ada gagasan yang jelas tertuang dalam kalimat utama. Kemudian berikan kalimat penjelas. Seperti pada contoh konkret di halaman 14, itu misalkan gagasan pokoknya alasan ingin menjadi penuntut ilmu. Nah, alasan menjadi penuntut ilmu. Ada dua gagasan mayor dalam paragraf tersebut, yaitu mengangkat kebodohan dari diri sendiri, misalkan. Nah, dalilnya apa? Itu dijelaskan pada gagasan minor. Dalilnya dalam Al-Quran, seperti ini. Kemudian dalilnya dalam As-Sunnah, seperti ini, seperti itu. Kemudian ada gagasan mayor yang kedua dalam paragraf, yaitu mengamalkan ilmu yang dipelajari. Gagasan minornya ada lagi, pentingnya amalan dan pahala, kemudian ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Kalau misalkan ada lagi, dibuat lagi, seperti itu. Nah, inti dari sebuah paragraf, unsurnya itu hanya ada dua, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Ketika kalian sudah menjelaskan kalimat utama, itu Anda berarti berhasil menyusun paragraf. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Ada yang bingung? Ya, gimana? Ketika kita menulis paragraf, apakah kita menjelaskan satu masalah atau sampai selesai. Nah, tergantung kebutuhan kita. Ketika tulisan itu perlu dirinci lagi, maka dibuat paragraf selanjutnya. Tetapi kalau misalkan tidak, itu maka cukup dicukupkan pada paragraf, hanya sebuah paragraf. Jadi misalkan seperti ini, dalam penyusunan penggunaan kerangka paragraf ini, alasan saya ingin menjadi penuntut ilmu misalkan, bisa kita jadikan sebuah gagasan, sebuah wacana, gagasan sebuah artikel yang lebih besar lagi. Kemudian gagasan mayornya itu kita turunkan menjadi gagasan utama. Jadi gagasan sebuah artikel itu adalah alasan saya menjadi penuntut ilmu. Misalkan judulnya seperti itu, judul, anggap aja judul. Nah, kemudian pada kalimat utamanya adalah mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Dijelaskan lagi dalam kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelasnya itu adalah gagasan minornya kalau di sini, yaitu berdasarkan dalil Al-Qur'an, berdasarkan dalil As-Sunnah dan seterusnya. Seperti itu. Seperti itu. Ada lagi? Masih bingung? Atau mungkin kita buat latihan saja untuk melihat bagaimana sejauh mana tingkat pemahaman antum tentang paragraf ini. Bisa ya? Ya. Yang tidak jelasnya di mana? Gimana? Untuk paragraf narasi itu yang diutamakan adalah keruntutan kejadian peristiwa. Jadi misalkan pukul 7.00 saya sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri daurah pelatihan teknik menulis, seperti itu. Nah, pada pukul 7.30 saya pergi menggunakan sepeda motor ke Mahat Riyadhul Jannah untuk belajar apa itu teknik menulis, seperti itu. Ada runtutan waktu, ada urutan waktunya. Yang ditekankan pada sebuah paragraf narasi itu runtutan waktunya. Misalkan ada yang tujuan mengeksposisi, memberikan laporan, itu adalah sampingan saja. Jadi tujuan kedua setelah itu, seperti itu. Ada lagi? Ya? Ya. Ya. Ya. Ada satu perbedaan antara paragraf eksposisi dengan paragraf argumentasi yang mencolok. Yaitu apa? Pendapat penulis. Pendapat penulis. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam paragraf eksposisi, ketika menjelaskan itu sebuah A, maka dijelaskan sebuah A. Nah, kalau dalam paragraf argumentasi itu menjelaskan sebuah A, maka bisa diikuti dengan menurut saya, menurut pendapat saya. Nah, itu memberikan argumen dan digiring pembaca untuk menyetujui argumen tersebut. Seperti itu. Ada lagi? Ya? Gimana? Ya? Bisa, itu bisa. Dan memang bisa terjadi. Ini dalam paragraf ya. Nanti kalau misalkan jadi satu kesatuan sebuah artikel, nanti ada istilahnya ragam tulisan, ragam wacana. Nah, ragam tulisan ini apa? Seperti itu. Itu nanti naik tingkat lagi. Seperti itu. Dan memang ada dalam sebuah ragam, dalam sebuah artikel itu ada paragraf deskripsinya misalkan, ada paragraf narasinya, ada dan campur-campur seperti itu. Itu bisa. Tapi yang kita bahas ini dalam lingkup sebuah paragraf. Seperti itu. Ada lagi? Tidak ada? Mungkin panitia bisa menyiapkan apa, lembar kertas untuk latihan. Latihannya mudah saja. Tugasnya adalah membuat kerangka paragraf atau bagan paragraf. Silakan dipilih antara dua hal tersebut. Mana? Satu paragraf saja. Tapi kalau mau dua, tafadhol. Silakan. Jika antum sudah memahami tentang pembuatan kerangka paragraf, insya Allah untuk membuat paragraf itu akan lebih mudah. Insya Allah. jangan lupa dikasih nama. Yang mondok di sini ditulis kelasnya juga ya. Yang sudah jadi, salah satu bisa disampaikan ke depan. Salah satu saja. Bisa. dari Ivanin, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ya, sambil menyelesaikan, ini ada beberapa contoh kerangka paragraf. Ana bacakan dari Ah Budi. Ini contohnya saya bacakan. Mempelajari Al-Quran adalah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim karena berlandaskan oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan sekaligus meyakini bahwa Al-Quran bukan makhluk. Barang siapa yang meyakini bahwa Al-Quran makhluk adalah Mu'tazilah. Perlu diingatkan bahwa membacanya harus dalam keadaan ikhlas. Ah Budi. Tadi tugasnya apa? Tugasnya membuat kerangka apa? Paragraf. Ini membuat apa namanya? Paragraf. Ya, sudah naik kelas berarti. Barakallahu fiik. Contoh yang kedua, ini dari Ah Yusuf MSS. Cukup kan? Cukup, nanti aja. Nanti aja. Dari Ah Yusuf MSS. MSS itu apa? Ya, nanti dibahas nanti ya. Ini kerangka paragrafnya ada gagasan pokok. Gagasan pokoknya kebersihan adalah sesuatu yang sangat penting. Gagasan mayornya, karena kebersihan adalah sesuatu yang dapat mencegah dari segala penyakit. Berdasarkan sabda Nabi, kebersihan adalah cabang dari iman. Ini gagasan minornya. Ah Yusuf mana? antum. Gagasan pokok nanti dalam paragraf jadi apa? Jadi kalimat utama. Terus gagasan mayor nanti jadi apa? Kalimat penjelas. Terus gagasan minornya jadi apa nanti? Kalimat yang menjelaskan kalimat penjelas. Nah, ahsan ini. Tapi perlu dikembangkan lagi. Jadi kalau seperti ini masih kurang digali lagi. Seperti itu. Jadi baru ada satu gagasan mayor dan belum ada kalimat penjelasan lain dari gagasan pokok tersebut. Ahsanta. Khairunur. Khairunur. Ini yang membuat saya tertarik adalah gagasan pokoknya, yaitu alasan Khairunur ingin segera menikah. Ana sampaikan di sini ya. Bagus sekali. Contoh segera menikah. Oh, kalau contoh segera menikah, antum segera menikah aja. Nah, kemudian Khairun Nur memberikan gagasan mayor. Tadi ya, gagasan pokok jadi apa? Kalimat utama. Kemudian gagasan mayornya menjadi kalimat penjelas. Nah, kenapa sih Khairun Nur pengen segera menikah? Wah, punya tujuan yang mulia beliau, yaitu menjaga iffah dan agar tidak jatuh terhadap maksiat. Kemudian beliau menyampaikan dalil dari surat Ar-Rum ayat 21. Cuma itu alasannya? Alasannya menjaga iffah dan agar tidak jatuh terhadap maksiat? Cuma itu? Atau mungkin sudah dikejar usia? Usianya berapa? Ya itu bisa ditambahkan lagi, dikembangkan. Karena usia saya sudah 30 misalkan. Dan ibu saya sudah pengen momong cucu. Nah. Ya itu jadi cerita curhatan pribadi nanti. Bukan tulisan ilmiah. Ahsan lahir. Kemudian dari Ah Erwin, kerangka paragrafnya ada gagasan pokok pentingnya membaca. Kemudian gagasan mayornya itu kenapa penting membaca? Karena membaca itu dapat membuka cakrawala ilmu. Dijelaskan lagi Ah Erwin, memberikan contoh dari kisah para ulama, membaca dapat membuka cakrawala ilmu yang berhasil dalam keilmuan, yaitu dengan apa? Banyak membaca. Nah, kemudian ditambah lagi, kenapa penting membaca? Itu ilmu akan bertambah dengan membaca. Ilmu bertambah dengan membaca. Dijelaskan oleh Ah Erwin, yaitu korelasi antara bacaan dan ilmu, atau dampak dari malas membaca. Nah, itu dijelaskan untuk penjelas kalimat penjelas, ilmu bisa bertambah dengan membaca. Ahsanta. Ya, mungkin itu beberapa contoh dari peserta, dan Masya Allah bertingkat-tingkat sampai ada yang curhat untuk menikah juga. Bisa jadi pengembangan paragraf yang bagus. Bisa dikembalikan? Tawadhu. Yaitu pekerjaan antum itu disimpan dulu. Disimpan dulu, diselesaikan mungkin pada hari berikutnya ada latihan atau mungkin tugas untuk menulis sebuah artikel, sebuah naskah, itu bisa jadikan antum pegangan, modal untuk mengembangkan pada taraf berikutnya. Dan insya Allah ya seperti itu. Adapun jenis seperti syarat yang tadi itu bisa kita lupakan sejenak. Kalau kita sudah tahu cara mengembangkan paragraf dengan seperti itu, mungkin cukup kami cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.